Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 234. Kitab Taubat. Lanjutan. Yang mendahului itu lalu mengatakan, benar engkau, hai yang terkutuk. Akan tetapi itu adalah kata-kata benar yang engkau kehendaki tadi. Maka tidak berlaku lagi engkau diazabkan dua kali dan dipaksakan hidup engkau mengenai tanah dari dua sisi. Lalu ditambahkan kepada gerakan lidah akan gerakan hati. Maka yang demikian itu adalah seperti orang yang mengobati kelukan setan dengan menaburkan garam pada. Adapun yang menganiaya dirinya, yang terperdaya, maka ia merasakan pada dirinya kesombongan ketertikan bagi yang harus. Kemudian ia lemah dari keikhlasan dengan hati. Lalu ditinggalkannya bersama yang demikian itu pembiasaan lisan dengan diri. Maka ia telah menolong setan dan melepaskan tali perempuannya. Lalu sempurnalah di antara dia dan setan itu perkongsian dan penyesuaian. Sebagaimana dikatakan orang, sesuailah keranjang makanan itu dengan tutup. Ia sepakat dengan kita, maka dibeluknya. Adapun orang yang muktasib, maka ia tidak mampu memaksakannya dengan mempersekutukan hati pada perbuatan. Dan ia memahami kekurangan gerakan lisan dibandingkan kepada hati. Akan tetapi, ia memperoleh petunjuk kepada kesempurnaannya dibandingkan kepada diam dan perbuatan yang sia-sia. Lalu, ia berterusan atas yang demikian, dan ia bermohon kepada Allah Ta'ala untuk mempersekutukan hati kepada lisan pada membiasakan hati. Maka orang yang mendahului itu adalah seperti peracut yang dicela orang keperacutannya lalu tinggalkan. Dan ia menjadi juru tulis. Dan orang yang menganiaya dirinya yang tertinggal di belakang adalah seperti orang yang meninggalkan keperacutan pada pokoknya dan menjadi kasar. Dan orang muktasid itu adalah seperti orang yang lemah daripada penulis. Lalu ia mengatakan, aku tidak mengingkari tercelanya keperajutan itu. Akan tetapi, perajut itu tercela dibandingkan kepada penulis. Tidak tercela dibandingkan pada tukang sapu. Maka apabila aku lemah dari menulis, maka aku tidak akan meninggalkan keperajutan. Karena itulah dikatakan oleh Safiyah Ad-Dayyah bagi Allah Adhan, istighfar kita itu memadukan kepada banyak istighfar. Maka jangan Anda menyangka bahwa Safiyah Ad-Dayyah itu adalah gerakan besar. Dan segi bahwa ia itu diterobong. Akan tetapi, ia mencela kelalaian hati. Maka orang itu memerlukan kepada istighfar daripada kelalaian hatinya, tidak daripada gerakan lidahnya. Kalau ia diam, juga dari istighfar dengan lidah. Misalnya, ia memerlukan kepada dua, empat, tidak pada satu. Maka begitulah. Seyogianya Anda memahami celaan apa yang dicelakan dan ujian apa yang dicelakan. Kalau tidak, maka Anda tidak memahami arti apa yang dikatakan oleh orang benar yang berkata, kebaikan orang yang berbuat baik itu adalah kejahatan orang-orang mengkotori. Menurut Ittihad, jilid 8, halaman 68, itu adalah ucapan Abu Sa'id Al-Waras. Ini adalah hal-hal yang tepat dengan relatif atau ada kaitan dengan lainnya atau al-dhofa. Maka dia adalah sebabnya bahwa hal-hal diambil tanpa relatif. Akan tetapi ini juga tidak dipandang hina atom-atom ketaatan dan kemaksiatan. Dan karena itulah Ja'far As-Siddiq berkata bahwa Allah Ta'ala menyembunyikan tiga dalam tiga. Ridhonya dalam taat kepadanya. Maka janganlah kamu gunakan sesuatu daripadanya. Mudah-mudahan ridhonya adalah pada sesuatu. Kemudian marahnya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Maka janganlah kamu gunakan sesuatu dan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan marahnya ada pada kita. Dan ia menyembunyikan kewaliannya pada hamba-hamba. Maka janganlah kamu gunakan seorang dari mereka. Mudah-mudahan ia itu waliullah. Dan ia menambahkan, yang keempat, ia menyembunyikan pertemanannya pada doa kepadanya. Maka janganlah kamu meninggalkan doa. Kadang-kadang pertemanan itu ada pada doa tersebut. Sendi keempat, tentang obat-obat dan jalan pengobatan untuk melepaskan ikatan kekekalan berbuat dosa. Ketahuilah jalannya bahwa manusia itu dua bagian. Bagian pertama, pemuda yang tiada mempunyai kecenderungan kepada kemudaan. Ia tumbuh di atas kebajikan dan menjauhkan kejahatan. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhanmu itu merasa takjub dengan pemuda yang tidak mempunyai kecenderungan kepada kebajikan. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Uqbah. Ini adalah sukar dan jalan terdapat. Bagian kedua, yang tidak terlepas daripada mengerjakan dosa. Kemudian mereka terjadi pada yang berkekalan berbuat dosa dan kepada yang berkekalan. Maksudkan, ialah menerangkan pengobatan pada melepaskan ikatan kekalan berbuat dosa itu. Dan kami akan menerangkan mengenai. Maka ketahuilah kiranya bahwa sembuhnya total itu tiada akan berhasil selain dengan obat. Dan tiada akan mengerti kepada obat itu orang yang tiada mengerti akan penyakit. Karena tiada arti bagi obat selain perlawanan sebab-sebabnya. Maka setiap penyakit yang terjadi dari sesuatu sebab, maka obatnya ialah melepaskan sebab-sebab itu membuangkannya dan merusakannya. Dan sesuatu itu tidak akan rusak atau patah, selain dengan lawan. Dan tiada sebab bagi kegagalan berbuat dosa, selain oleh kelalaian dan nafsu syahwat. Dan tiada yang melawan kelalaian, selain ilmu. Tiada yang melawan nafsu syahwat, selain sabar dengan memotong tetap yang menggerakkan nafsu syahwat. Dan kelalaian itu kepala segala kesalahan. Allah Ta'ala berfirman, wa ulaika humul ghafilun. La jarma annahum fil amil akhirati humul ghafilun. Artinya, dan itulah orang-orang yang lalai. Tiada ragu lagi bahwa di akhirat nanti mereka lah orang-orang yang menderita sedih. Surat An-Nahl ayat 108. Jadi, tiada obat bagi obat selain perasaan yang diperas dari kemanisan dan kepahitan sadar. Dan sebagaimana as-sakanjabin dikumpulkan antara kemanisan gula dan kemasaman cuka. Dan dengan masing-masing yang dua itu, dimaksudkan suatu maksud yang lain pada pengobatan dengan kumpulan gula dan cuka. Maka ia dapat mencegah sebab-sebab yang membangkitkan penyakit. Maka begitulah seyogianya Anda memahami pengobatan hati daripada yang ada padanya, yaitu penyakit kekekalan berbuat dosa. Jadi, pokok yang pertama, ilmu, dan yang satunya, sabar. Dan tak boleh tidak, dari penjelasan tadi ilmu dan sabar itu, kalau Anda bertanya, adakah bermanfaat setiap ilmu untuk melepaskan kekekalan berbuat dosa, atau tidak boleh tidak daripada ilmu yang putih, maka ketahuilah bahwa ilmu-ilmu itu keseluruhannya adalah obat bagi semua penyakit hati. Akan tetapi, untuk masing-masing penyakit itu ada pengetahuan yang khusus. Sebagaimana ilmu kedokteran itu bermanfaat pada pengobatan semua penyakit secara keseluruhan. Akan tetapi, masing-masing penyakit mempunyai ilmu khusus. Maka demikianlah juga penyakit kekekalan berbuat dosa. Maka marilah kami terangkan keputusan itu atas dasar keseimbangan penyakit badan supaya lebih mendekatkan kepada pengertian. Maka kami katakan bahwa orang sakit itu memerlukan kepada pembenaran dengan beberapa hal. Pertama, bahwa ia membenarkan secara keseluruhan bahwa penyakit dan sebab itu mempunyai sebab-sebab yang dengan usaha dapatlah sampai mengetahuinya menurut apa yang diatur oleh yang menetapkan sebab-sebab. Dan inilah yang dinamakan iman atau percaya dengan pokok kedokteran. Maka orang yang tidak percaya dengan yang tersebut, saya tidak usah dia bekerja atau mengatakan dan berhaklah atas dirinya dan binasalah. Dan ini timbangannya dari apa yang kita perbincangkan ini ialah iman dengan pokok syariat, yaitu bahwa kebahagiaan di akhirat itu ada sebabnya, yaitu taat, dan kesengsaraan itu ada sebabnya, yaitu maksiat. Dan inilah yang dinamakan iman atau percaya dengan pokok syariat-syariat. Dan ini tidak boleh tidak memperoleh. Ada kalanya dengan pentahkian atau dengan mencari dalil-dalil atau dengan taklid mengikuti sampai akhir. Masing-masing keduanya ini adalah termasuk dalam sembah iman. Kedua, bahwa tidak boleh tidak orang sakit itu percaya kepada dokter tertentu. Bahwa dokter itu adalah dokteran yang mahir, yang benar pada apa yang dikatakan. Tidak meragukan dan tidak dusta. Maka kepercayaan si sakit itu dengan pokok kedokteran tidak bermanfaat baginya dengan semata-mata yang tersebut tanpa kepercayaan atau iman. Timbangannya dari apa yang kita bicarakan ini ialah ilmu dengan kebenaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan percaya atau iman bahwa tiap-tiap apa yang disabdakannya itu hak dan benar, tak dusta padanya dan tetap. Ketiga, bahwa si sakit itu mendengar benar-benar kepada dokter tentang apa yang diperingatinya dari hal memakan buah-buahan dan sebab-sebab yang mendatangkan madarat pada kesehatan. Sehingga si sakit itu dikerasi oleh ketakutan pada meninggalkan penjagaan diri. Maka adalah sangatnya ketakutan itu membangkitkan untuk menjaga diri. Dan timbangannya pada agama ialah mendengar benar-benar ayat-ayat yang dan hadis-hadis yang dilengkapi pada penggemaran pada takwa dan pentakutan mengerjakan dosa dan mengikuti hawa nafsu. Pembenaran itu ialah dengan semua apa yang diperlihatkan kepada pendengarannya dari yang mulia itu tanpa sah dan tanpa sehingga membangkitkan ketakutan yang menguatkan kepada kesabaran yang jadi sendi terakhir pada pengorbanan. Keempat, bahwa ia mendengar benar-benar kepada perkataan dokter mengenai yang putus dengan penyakitnya dan apa yang harus pada dirinya untuk menjaganya. Supaya pertama-tama dokter itu memperkenalkan kepadanya penguraian apa yang mendatangkan madarat kepadanya dari perbuatan-perbuatan dan hal-halnya makanan dan maka tidaklah atas setiap orang sakit itu menjaga diri dari segala sesuatu. Dan tidaklah bermanfaat kepada si sakit semua obat. Akan tetapi, bagi masing-masing penyakit khusus, mempunyai ilmu khusus dan pengobatan khusus. Dan timbangannya pada agama ialah bahwa setiap hamba Allah itu tidaklah dicobakan dengan semua nafsu syahwat yang dan mengerjakan semua dosa. Akan tetapi setiap orang mukmin itu mempunyai dosa khusus atau dosa-dosa khusus. Keperluannya sekarang juga sesungguhnya bersegera mengetahui bahwa itu adalah dosa. Kemudian mengetahui bahaya-bahaya dosa itu dan kadar madaratnya. Kemudian mengetahui cara sampai kepada bersabar dari dosa-dosa tersebut. Kemudian mengetahui cara menutupkan atau mengkafarahkan yang telah berlalu dari dosa-dosa tersebut. Maka inilah pengetahuan-pengetahuan yang tertentu bagi tabib-tabib atau dokter-dokter agama. Dan mereka ialah para ulama yang menjadi pewaris-pewaris Nabi. Maka orang yang berbuat maksiat, kalau tahu akan kemaksiatannya, niscaya haruslah ia mencari pengobatan dari dokter, yaitu orang alim atau orang yang berilmu. Dan kalau ia tidak tahu bahwa yang dikerjakannya itu dosa, maka haruslah atas orang alim memberitahukan kepada yang demikian. Yang demikian itu ialah dengan setiap orang alim atau ulama menanggung satu daerah atau satu negeri atau satu tempat atau satu masjid atau satu perhimpunan atau perkumpulan yang dihadiri orang alim. Maka yang ahli agama itu mengajarkan mereka agama-agama dan menerangkan perbedaan yang mendatangkan madarat dari yang bermanfaat, yang mendatangkan kesengsaraan bagi mereka daripada yang mendatangkan kebahagiaan pada mereka. Dan tiada seyogialah orang alim itu bersabar sampai ia ditanyakan dari hal agama itu. Akan tetapi, seyogialah ia mendatangi mengajak manusia kepada itu. Karena mereka itu adalah pewaris-pewaris maaf. Dan nabi-nabi itu tidak membiarkan manusia di atas kebodohan. Akan tetapi, mereka memanggil manusia pada tempat-tempat perkumpulan yang diadakan mereka. Nabi-nabi itu berkeliling pada pintu rumah-rumah manusia pada permulaan. Mereka mencari seorang demi seorang. Lalu mereka memberi petunjuk kepada manusia-manusia itu. Sesungguhnya orang-orang yang berpenyakit hati tidak mengetahui penyakit mereka. Sebagaimana orang yang tumbuh pada mukanya penyakit cupak, dan tidak ada cermin padanya, niscaya ia tidak tahu akan penyakit cupaknya sebelum ia diberitahukan oleh orang lain. Dan ini adalah fardhu ain atau wajib atas tiap-tiap pribadi, atas para ulama seluruhnya, dan atas sultan-sultan atau penguasa seluruhnya, mengatur pada setiap desa dan pada setiap tempat seorang fakih atau ahli yang beragama yang akan mengajar manusia akan agama. Karena makhluk atau manusia itu sesungguhnya tidaklah dilahirkan selain dalam keadaan bodoh. Tidak boleh tidak menyampaikan dakwah kepada mereka mengenai pokok dan cabang. Dan dunia itu adalah negeri orang-orang fakih. Karena tidak ada dalam perut bumi selain mayit. Dan tidak ada punggung bumi selain orang sakit. Dan orang-orang yang berpenyakit hati itu lebih banyak daripada orang-orang yang berpenyakit badan. Dan para ulama itu adalah fakir-fakir atau dokter-dokter. Dan sultan-sultan atau penguasa itu adalah yang memerintah negeri orang-orang sakit. Maka setiap orang sakit yang tidak menerima pengobatan dengan pengobatan orang alim atau ulama itu diserahkan kepada sultan atau penguasa. Supaya mencegah kejahatan, sebagaimana dokter menyerahkan orang sakit yang tidak mau menjaga diri atau orang sakit yang telah keras gilanya, diserahkan kepada yang memerintah atau pemerintah. Supaya diikatnya orang sakit itu dengan rantai dan belenggu. Dan mencegah kejahatannya dari diri orang sakit itu sendiri dan dari orang lain. Penyakit hati itu sesungguhnya lebih banyak daripada penyakit badan. Karena tiga alasan. Alasan pertama. Bahwa orang yang sakit dengan penyakit hati itu tidak tahu bahwa dia itu orang sakit. Alasan kedua, bahwa akibat tidak tampak di alam ini. Lain halnya dengan penyakit badan. Penyakit badan itu akibatnya mati yang dapat disaksikan. Di mana tabiat atau naluri manusia itu lari dari badan itu. Dan yang sudah mati itu tidak dapat disaksikan. Akibat dosa itu ialah mati hati. Dan itu tidak dapat disaksikan di alam ini. Maka sedikitlah orang yang lari dari dosa, walaupun dosa itu ketahui pun yang mengerjakan. Maka karena itulah, Anda melihat orang yang mengerjakan dosa itu bertawakal atau menyerah kepada karunia Allah pada penyakit hati. Dan bersungguh-sungguh pada mengobati penyakit badan tanpa bertawakal atau menyerah kepada Tuhan. Alasan ketiga ialah penyakit yang memayahkan yang tidak ada tabib atau dokter. Tabib-tabib itu ialah para ulama, dan mereka itu telah parah sakitnya pada masa-masa ini, yaitu masa Al-Imam Al-Ghazali. Mereka lemah daripada mengobatinya, dan pada umumnya penyakit itu menjadi penghibur bagi mereka, sehingga tidak tampak kekurangan mereka. Lalu mereka memerlukan kepada menipu makhluk atau orang banyak, dan menunjukkan kepada mereka dengan apa yang menambahkan sakit bagi mereka. Karena sungguhnya penyakit yang menyesatkan ialah cinta dunia. Dan penyakit ini sudah banyak pada tabib-tabib. Lalu mereka tidak mampu mengingatkan manusia daripada ini, karena mencegah daripada dikatakan kepada mereka, apa kiranya kamu ini menyuruh dengan pengobatan dan kamu lupa akan diri sendiri. Maka dengan sebab ini, menjadi umumlah penyakit itu atas orang lain, dan besarlah bahayanya. Putuslah obat dan binasalah orang banyak atau makhluk karena ketiadaan tabib-tabib itu. Bahkan, tabib-tabib tersebut berbuat dengan berbagai penipuan. Semoga mereka itu kiranya, karena tidak memberi nasihat, maka mereka tidak menipu. Dan karena mereka tidak memperbaiki, maka mereka tidak merusak. Semoga mereka itu kiranya berdiam diri dan tidak berkata. Karena apabila mereka berkata-kata, niscaya tiada yang penting bagi mereka pada pengajarannya, selain apa yang menyenangkan orang awam dan yang menarik hati mereka. Dan mereka tiada sampai kepada yang demikian, selain dengan memberi harapan-harapan, membanyakkan sebab-sebab harapan itu, dan menyebut dalil-dalil bahkan. Karena yang demikian itu lebih enak pada pendengaran dan lebih ringan pada bagian pada naluri. Lalu orang banyak itu meninggalkan majelis-majelis pengajaran, dan mereka mengambil faedah dengan bertambah keberaniannya berbuat perbuatan maksiat dan bertambah percaya dengan karunia Allah. Manakala tabib itu bodoh atau pengkhianat, niscaya ia mendatangkan kebinasaan dengan obatnya, di mana diletakkannya tidak pada tempatnya. Maka al-raja atau harap dan al-khaw atau takut itu dua obat. Akan tetapi bagi dua orang yang berlawanan. Adapun orang yang keras pada al-khaw, sehingga ia meninggalkan dunia dengan cara keseluruhan, dan ia memaksakan diri apa yang tidak disanggupinya, ia menyempitkan hidup atau hidupnya secara keseluruhan, maka pecahlah alamat dan lebih-lebihannya pada al-khaw dengan menyebutkan sebab-sebab al-raja supaya ia kembali kepada sedang atau ikhtiar. Dan seperti demikian juga orang yang kegagalan berbuat dosa, yang ingin kepada bertobat, yang tertegah dari tobat itu disebabkan patah hati dan putus asa, karena memandang besar dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ia dapat juga berobat dengan sebab-sebab awalnya, sehingga ia berharap pada terkabulnya tobat, maka ia bertobat.